Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Berkata penulis rahimallahu ta'ala menyebutkan tentang Ayatul Kursi. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa ayat Al-Kursi ini adalah berdasarkan dalil dalam hadis Sahih Muslim, merupakan ayat yang teragung dalam Al-Quran. Adapun sebab penamaan ayat ini dengan Al-Kursi, karena disebutkan kata kursi di dalam petikan ayat tersebut. Sebagaimana sudah saya jelaskan, bahwa di dalam ayat Al-Kursi terdapat penyebutan banyak dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini menyebabkan pantas jika ayat Al-Kursi merupakan ayat yang teragung. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang dirinya, menyebutkan berapa nama dan sifat-sifatnya. Mari kita mulai ayat yang pertama, yaitu kalimat, petikan kalimat yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha berdiri sendiri dan mendirikan selainnya. Demikian kurang lebihnya arti petikan kalimat tersebut. Allah sudah berlalu penjelasannya, yaitu berdasarkan perkataan pakar tafsir di kalangan sahabat radhiyallahu anhu, yaitu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain, yang memiliki hak untuk diibadai dan disembah atas seluruh makhluknya. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ini ada di dalam kalimat ini ada peniadaan dan juga ada penetapan bahwa di dalam kalimat ini terdapat peniadaan seluruh sesembahan selain Allah, bahwasanya sesembahan selain Allah seluruhnya itu adalah sembahan yang batil, dan terdapat peniadaan peribadatan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Jazakallahu khairan. Adapun isbat, penetapan di sini, terdapat penetapan bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, dan terdapat penetapan bahwasanya ibadah dalam segala jenisnya haruslah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Di dalam penggabungan antara nafi dan pengecualian, ya, maka di sini terdapat bentuk pembatasan yang termasuk paling kuat. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak digabungkan dengan kecuali. Penafian digabungkan dengan isbat. Peniadaan digabungkan dengan pengecualian. Ini termasuk salah satu dari bentuk-bentuk pembatasan, yaitu gaya bahasa pembatasan yang terkuat, termasuk yang terkuat, salah satu yang terkuat. Jadi benar-benar hanya Allah sajalah yang boleh disembah, yang wajib disembah. Hanya Allah sajalah yang berhak disembah. Saya ralat kalimatnya, yaitu hanya Allah saja. Saya ralat kalimatnya, yaitu hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Maka wajib kita mempersembahkan seluruh jenis ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan firman Allah ta'ala, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu maksudnya adalah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Sehingga disingkat, terjemahannya Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Kalau dalam kalimat Allahu la ilaha illahu terdapat nama Allah, maka di dalam Al-Hayyul Qayyum terdapat dua nama Allah. Yang pertama Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup. Maknanya adalah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Dan yang kedua adalah Al-Qayyum. InsyaAllah setelah ini akan saya jelaskan Al-Qayyum, makna Al-Qayyum. Adapun Al-Hayyu, apa maksud yang memiliki kehidupan yang sempurna? Maksudnya adalah kehidupan yang mengandung, yang mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Kehidupan yang tidak ada aib sedikit pun ditinjau dari sisi manapun. Dan kehidupan yang benar-benar sempurna, tidak ada ketidaksempurnaan atau kekurang sempurnaan ditinjau dari sisi manapun. Tidak mengandung aib, tidak mengandung kurang sempurna dari sisi manapun, yaitu kehidupan yang benar-benar sempurna dari segala sisi. Kehidupan yang benar-benar sempurna dari segala sisi sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Oleh karena itu kehidupan Allah tidak didahului dengan tidak ada. Dan tidak pula diakhiri dengan kematian. Dan tidak pula dinodai dengan perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan kehidupan Allah. Seperti ngantuk. Allah tidak ngantuk. Tidur. Allah tidak tidur. Ngantuk dan tidur itu mengurangi kemahasempurnaan kehidupan Allah. Mati dan didahului dengan tidak ada, itu pun juga menodai kesempurnaan kehidupan Allah. Maka Allah disucikan dari ngantuk, dari tidur, dari mati, dari didahului dengan tidak ada. Al-Hayyu memang termasuk salah satu dari nama-nama Allah yang husna. Akan tetapi selain Allah pun juga disebut dengan Al-Hayyu dengan kandungan makna yang sesuai dengan kemakhlukannya. Ini salah satu bukti bahwa yang menjadi masalah bukan beralif lam atau tidak. Tetapi yang menjadi masalah adalah mengandung makna kekhususan Allah atau tidak pada nama makhluk tersebut. Contohnya misalnya, selain Allah disebut dengan Al-Hayyu dengan beralif lam, yaitu surat Al-An'am ayat 95. Surat Al-An'am ayat 195. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah mengeluarkan makhluk yang hidup dari yang mati. Pakai alif lam, Al-Hayy. Volumenya masih bisa dikeraskan gak ini? Volume, kalau masih bisa dikeraskan biar tidak biar tidak teriak-teriak untuk mengimbangi suara hujan. Tes, tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Ya, insyaallah sudah cukup. Ya, saya ulangi bahwa Al-Hayyu merupakan salah satu dari nama Allah yang husna. Namun terkadang Al-Hayyu juga dipakai untuk makhluk, tentu sesuai dengan kemakhlukan makhluk. Seperti contohnya dalam firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 95. Yang ini merupakan dalil bahwasanya yang menjadi patokan bukan beralif lam atau tidak pada sebuah nama yang dipakai oleh makhluk, sedangkan Allah juga bernama dengan nama tersebut. Tapi yang menjadi patokan adalah apakah makna yang terkandung di dalamnya ada kekhususan untuk Allah saja. Kalau iya, maka tidak boleh makhluk bernama dengannya. Tapi kalau tidak, maka masih bisa makhluk bernama dengannya. Contohnya, itulah yang saya maksud tadi, dari di awal tadi, sebelum ini maksudnya, bahwa surat Al-An'am ayat 95 menjadi salah satu bukti bahwa yang menjadi patokan bukan beralif lam atau tidak. Kalau sebuah nama yang merupakan nama Allah, bisa juga makhluk bernama dengannya, namun tidak boleh diyakini kandungan maknanya sesuai dengan kesempurnaan yang terkandung dalam nama Allah, tetapi sesuai dengan kemakhlukan makhluk tersebut. Yaitu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 95. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah mengeluarkan yang hidup, yaitu makhluk yang hidup dari yang mati. Makai alif lam. Di dalam ayat ini maksudnya adalah makhluk. Akan tetapi walaupun sama-sama hidup, namun kehidupan Allah maha sempurna dari segala sisi. Dan kehidupan makhluk tentu tidak mengandung kesempurnaan dari segala sisi. Kehidupan makhluk diawali dengan tidak ada, dan makhluk bisa mati, kehidupannya bisa berakhir. serta adanya kekurang sempurnaan pada kehidupan makhluk, hal ini berbeda dengan kehidupan Allah Ta'ala. Al-Qayyum wazannya, ini adalah wazan sigat al-mubalaghah, bentuk penyangatan, bentuk kata yang mengandung makna penyangatan, yaitu diambil dari al-qiyam. Dan makna al-qayyum ulama menjelaskan yaitu al-qa'im binafsihi wal-qa'im ala ghairihi, yaitu makna al-qa'im adalah yang maha berdiri sendiri dan yang maha mendirikan selainnya. Al-qa'im binafsihi wal-muqim al-muqim bighairihi, bighairihi. Al-qayyum adalah al-qa'im binafsihi al-muqim lighairihi, atau kata-kata al-muqim lighairihi bisa diganti dengan al-qa'im ala ghairihi. Seperti kalimat yang pertama tadi, kalau tidak salah saya mengatakan seperti itu. Jadi kalimat pertama tadi, definisi al-qayyum atau makna al-qayyum, kata definisi saya ganti, yaitu makna al-qayyum al-qa'im binafsihi, yang maha berdiri sendiri. Dan keduanya adalah al-qa'im, kelanjutannya maksudnya al-qa'im, al-qa'im ala ghairihi, yaitu yang mendirikan selainnya. Atau bisa diungkapkan dengan kalimat yang kedua dari makna al-qayyum, yaitu al-qa'im binafsihi al-muqimu li ghairihi, yang maha berdiri sendiri dan mendirikan selainnya. Baik, apa maksud yang maha berdiri sendiri? Maksud yang maha berdiri sendiri adalah bahwa konsekuensi dikatakan yang maha berdiri sendiri, Allah maha kaya, tidak membutuhkan kepada selainnya, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, dan tidak membutuhkan selain keduanya. Allah tidak membutuhkan selainnya. Adapun selain Allah yaitu makhluk, pastilah membutuhkan Allah dalam penciptaan makhluk tersebut, butuh Allah. Allah lah yang menciptakannya. Dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup pun juga membutuhkan Allah. Dan seterusnya. Semuanya hakikatnya terkait dengan keberadaan, keberlangsungan hidup makhluk dan yang lainnya, itu semua membutuhkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, pantaslah makna al-qayyum petikan kalimat yang kedua adalah al-muqimu li ghairihi, yang mendirikan selainnya. Mananya bagaimana? Bahwa selain Allah tidak bisa hidup, tidak bisa berwujud, tidak bisa berlangsung tetap hidup. Tidak bisa ada, dan yang terkait dengan kehidupannya atau keberadaannya, keberadaan dari makhluk tersebut, tidak bisa seperti itu semuanya, kecuali apa? Kecuali pasti membutuhkan Allah. Kecuali dia membutuhkan Allah. Adapun Allah tidak demikian. Kehidupannya tidak membutuhkan makhluk. Keberadaannya tidak membutuhkan makhluk. Penglihatannya, pendengarannya, semuanya tidak membutuhkan makhluk. Adapun makhluk bisa melihat dari makhluk hidup yang mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu misalnya manusia. Dalam hal ini contohnya yang mendapatkan anugerah Allah itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa atau bisa, saya ulangi, bisa melihat atau bisa melihat atau bisa mendengar atau bisa tahu sesuatu, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi kepantasan setan yang merasuk ke tubuh manusia ketika manusia tersebut diruqyah dengan membacakan ayat Al-Kursi, ruqyahnya membacakan ayat Al-Kursi, ayat Al-Kursi, maka pantas kalau dibacakan ayat ini kemudian berpengaruh kepada jin tersebut atau setan tersebut. Pantas berpengaruh. Ketika jin itu faham apa yang terkandung dalam ayat ini, maka sesungguhnya kezaliman dia merasuki manusia, maka itu sesungguhnya dengan mudahnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia memiliki kemampuan ini dan itu. Itu hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Al-Qayyum. Kemudian berikutnya, khawani billahi rahimani wa rahimakumullah, dua nama Allah itu ini, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, di dalam kedua nama tersebut terdapat dua macam kesempurnaan, yaitu kesempurnaan Az-Zati dan kesempurnaan As-Sultani. Di dalam nama Allah Al-Hayyu terdapat kesempurnaan Zat, dan di dalam nama Allah Al-Qayyumu terdapat kesempurnaan sultan, yaitu kekuasaan. Karena Allah yang mendirikan selainnya, dan Allah maha berdiri sendiri. Kemudian, La ta'khudhu sinatu wa la naum. Sebelum kita beralih pada petikan selanjutnya, perlu diketahui kalau pada pertemuan yang telah lalu saya jelaskan bahwa seluruh nama-nama Allah selain Allah itu merupakan perincian dari makna yang terkandung dari nama Allah. Dan nama Allah, Allah juga mengandung seluruh sifat-sifatnya selain sifat al-uluhiyah, tentu mengandung seluruh sifat-sifatnya, termasuk, maksud saya ganti demikian, termasuk sifat al-uluhiyah. Nah, pada nama Al-Hayyu Al-Qayyum, ulama menjelaskan bahwa dalam dua nama ini seluruh sifat-sifat Allah kembali kepada keduanya, sehingga seluruh makna nama Allah juga kembali kepada keduanya. Karena Al-Hayyu, mengapa demikian? Alasannya adalah karena Al-Hayyu mengandung seluruh sifat dzatiyah. Tadi mengandung kesempurnaan dzati, al-kamalu dzati. Dan Al-Qayyum menunjukkan seluruh sifat fi'liyah. Sehingga pantas kalau ulama menjelaskan bahwa seluruh sifat-sifat Allah kembali kepada dua nama tersebut. Berarti otomatis seluruh nama-nama Allah pun kembali, seluruh nama-nama Allah selain dari nama apa? Al-Hayyu dan Al-Qayyum, kalau mau dipilah, diklasifikasikan, itu kembalinya kepada kedua nama tersebut. Mengapa demikian? Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Kalau dikatakan seluruh sifat Allah kembali kepada kedua nama tersebut, otomatis nama-nama Allah pun seluruhnya selain Al-Hayyu Al-Qayyum juga kembali kepada keduanya. Nah, mengapa bisa seluruh sifat Allah, seluruh nama-nama Allah, makna nama-nama Allah, jadi yang kembali tadi, seluruh makna nama-nama Allah, tambahkan kata makna, itu juga kembali kepada kedua nama ini. Mengapa demikian? Karena Al-Hayyu menunjukkan seluruh sifat-sifat dzatiyah. Sifat Allah memiliki sifat al-wajhu, Allah memiliki muka, Allah memiliki wajah, maksudnya muka saya ganti wajah, atau Allah memiliki tangan, itu sifat-sifat dzati ya. Itu semuanya hakikatnya tidak mungkin dikatakan seperti itu kecuali pastilah apa? Allah Maha Hidup. Oleh karena itu pantas kalau Al-Hayyum menunjukkan seluruh sifat-sifat dzatiyah dan Al-Qayyum menunjukkan seluruh sifat-sifat fi'liyah. Semuanya selain Allah tergantung kepada Allah. Hidupnya selain Allah itu tergantung kepada Allah dari makhluk-makhluk hidup. Oleh karena itu menghidupkan adalah di antara salah satu dari perbuatan Allah, memberi rezeki. Itu kan yang dibutuhkan oleh makhluk. Dari makhluk-makhluk yang manusia dan jin ini membutuhkan apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian maksud saya. Maka memberi rezeki adalah termasuk sifat fi'liyah. Ini kembalinya kepada Al-Qayyum. Dengan makna tadi, di antara makna Al-Qayyum adalah al-muqim li ghairihi, yaitu yang menegakkan atau yang mendirikan selainnya. Kemudian dengan demikian dalam nama Allah, dalam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terdapat tiga nama Allah. Allah al-hayyu al-qayyum, sifatnya adalah al-uluhiyah al-hayyah sama al-qayyumiyah. Jadi penting kita mengetahui apa bahasa dari atau kata dari sifat Allah Karena banyak dari angkatan ke angkatan lainnya Mahat Ilmi, kalau ujian tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan antara nama Allah dan apa sifat Allah. Jadi Al-Hayyu bukan sifat Allah, tetapi sifatnya yang terkandung dalam nama Allah Al-Hayyu adalah Al-Hayah. Dan Al-Qayyumu bukan sifat Allah. Juga demikian Ar-Rahmah bukan Ar-Rahmah bukan nama Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahimu nama Allah. Ar-Rahmanu nama Allah. Tetapi kalau sifatnya adalah Ar-Rahmah. Al-Hayyu sifatnya Al-Hayah. Al-Qayyumu sifatnya Al-Qayyumiyah. Al-Qayyumiyah. Yaitu terjemahan bebasnya kemahamandirian Allah dan maha mendirikan selainnya. Ada yang punya pensil juga? Pulpen atau pensil, terserah. Ya. Ya, dalam Al-Qayyum terdapat Al-Qayyumiyah yang artinya kemahamandirian Allah, kemahamandirian dan maha yang maha kemahamandirian dan mendirikan selainnya. Baik, kita lanjutkan kepada firman Allah Ta'ala, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah tidak dikuasai oleh ngantuk dan tidak pula oleh tidur. Jadi cara menerjemahkan la ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah tidak dikuasai oleh ngantuk dan tidak pula tidur. Dan tidak pula oleh tidur. Jangan diterjemahkan Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Tapi terjemahkanlah Allah tidak dikuasai oleh ngantuk dan tidak pula dikuasai oleh tidur. Jadi tidak tepat diartikan Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Tidak tepat diartikan seperti itu. Di sini ada kalimat yang ada kalimat yang bisa dijadikan sinonim dari terjemahan Al-Qayyumu, khususnya pada petikan yang kedua, yaitu yang maha berdiri sendiri dan mendirikan selainnya. Dan mendirikan selainnya bisa diungkapkan dengan kalimat yang lain yang terus-menerus mengurus makhluknya. Atau yang maha mengurus makhluknya. Diganti kata terus menerus, tapi yang maha mengurus makhluknya. Jadi yang maha berdiri sendiri atau mandiri dan maha mengurus makhluknya. Baik. Mengapa tidak tepat diartikan yang mengantuk dan tidur, yang tidak mengantuk dan tidur, yang tidak mengantuk dan tidur? Jawabannya adalah karena al-akhid akhadha ya'khudhu, al-akhid pelakunya adalah akhid, itu maknanya adalah menguasai. Sedangkan kalau dikaitkan dengan yang menguasai adalah ngantuk dan tidur, itu mengandung makna lebih. Saya ulangi, mengandung makna berbeda dengan apa? Dengan yaitu mengantuk dan tidur. Jadi yang tepat bukan lebih, tetapi apa? Tetapi yaitu yang setidaknya dikatakan yang lebih tepat, kalaupun bukan salah. Yang lebih tepat adalah dikatakan bahwasanya terjadi ada perbedaan antara dikuasai oleh ngantuk dengan mengantuk, dikuasai oleh tidur dan tidur. Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau tidak memakai kata dikuasai, berarti ada ikhtiar, ada kesengajaan, pilihan. Kalau pada manusia kesengajaan, kalau pada Allah yaitu Allah memilih tanpa terpaksa atau dipaksa atau dikuasai. Begitu. Jadi ada ikhtiar. Tetapi kalau dikuasai, namanya dikuasai oleh ngantuk dan tidur, berarti terkalahkan. Dia sudah menahan diri misalnya, kalau itu pada manusia, sudah menahan diri untuk tidak ngantuk, namun dikuasai oleh ngantuk. Dia benar-benar ngantuk berat sehingga tak kuasa menahan ngantuknya. Atau dia benar-benar capek sekali sehingga dia dikuasai oleh tidur, tertidur, lain dengan tidur. Dia berusaha dalam kondisi terjaga, namun akhirnya dia tertidur. Dia berusaha untuk tidak ngantuk, akhirnya dia terserang kantuk lain. Hal itu. Walaupun demikian, ada dalil lain yang menunjukkan peniadaan tidur, bukan peniadaan dikuasai oleh tidur. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, innallaha la yanamu wa la yambaghi lahu an yanamu an yanama. Innallaha la yanamu, sesungguhnya Allah tidak tidur, wa la yambaghi lahu an yanama, dan tidak layak dan tidak selayaknya bagi dia, dan tidak layak bagi dia untuk tidur. Peniadaan dikuasai ngantuk dan dikuasai tidur ini berarti termasuk apa? Sifat an-nafi, an-nafi yaitu as-sifat as-salbiyah. Kalau pada al-hayyul qayyum terdapat sifat apa? As-subutiyah. Saya ingatkan kembali bahwa sifat Allah yang dikatakan sebagai sifat as-subutiyah, yaitu sifat sempurna, terbagi dua, yaitu sifat dhatiyah dan sifat apa? Sifat fi'liyah. Adapun sifat salbiyah adalah sifat aib yang ditiadakan, sifat aib dan kurang sempurna yang ditiadakan dari Allah. Maka di dalam la ta'khudhu sinatu wala naum ada sifat salbiyah, ada peniadaan. Dan sebagaimana kaidahnya bahwa setiap sifat aib atau kurang sempurna yang ditiadakan dari Allah, setiap sifat peniadaan yaitu meniadakan sifat aib dan kurang sempurna dari Allah, pastilah harus mengandung sifat as-subutiyah. Penetapan pastilah harus mengandung, saya ulangi, pastilah harus mengandung penetapan sifat as-subutiyah. Haruslah mengandung penetapan. Penafian di sini la ta'khudhu sinatu wala naum haruslah mengandung isbat, penetapan. Lalu apa yang ditetapkan dalam la ta'khudhu sinatu wala naum selain ditiadakan, dikuasai oleh ngantuk dan dikuasai oleh tidur, maka yang ditetapkan adalah kesempurnaan hidup dan kesempurnaan al-qayyumiyah, kesempurnaan al-hayah dan kesempurnaan al-qayyumiyah. Berarti kalimat la ta'khudhu sinatu wala naum itu kalimat penegasan dari kandungan makna al-hayyul qayyum. Karena Allah maha sempurna hidupnya, maka tidak butuh tidur. Karena Allah maha sempurna kemandiriannya dan mengurus selainnya, maka apa? Allah tidak membutuhkan tidur. Allah tidak tidur. Allah tidak dikuasai oleh tidur. Karena kesempurnaan hayahnya dan karena kesempurnaan qayyumiyahnya, maka apa? Allah tidak dikuasai oleh tidur, tidak dikuasai oleh ngantuk. Manusia tidur karena apa? Karena kehidupannya kurang sempurna, tidak sempurna sebagaimana Allah, sehingga membutuhkan istirahat dari kecapean untuk mengembalikan kekuatan untuk aktivitas berikutnya. Maka itu kehidupan yang tidak sempurna. Kalau ada yang mengatakan bahwa bukankah tidur itu merupakan kesempurnaan bagi manusia? Coba kalau Anda tidak bisa tidur 2 malam saja, baik tidur siang maupun tidur malam, tidak bisa, langsung mungkin ke UGD. Apalagi aktivitas 2 hari itu berat, langsung mungkin ke UGD. Karena mungkin kepala langsung pusing, mungkin mata langsung berkunang-kunang, atau mungkin apa namanya vertigo, atau badan jadi lemas dan seterusnya. Tensi mungkin naik tinggi, mendadak. Nah ini, maka bisa tidur itu kesempurnaan bagi manusia. Nah, kenapa kok Allah tidak disifati dengan tidur? Maka kembali kepada penjelasan yang telah lalu, tidak setiap kesempurnaan bagi manusia pasti kesempurnaan pula bagi Allah, dan sebaliknya. Makan misalnya, itu kesempurnaan bagi kita. Minum, kesempurnaan bagi kita. Kalau orang tidak doyan makan, tidak doyan minum, satu pekan saja atau dua hari saja, benar-benar setiap minum muntah. Setiap apa makan muntah. Dua hari saja, apalagi satu pekan, langsung ke UGD bisa jadi. Dehidrasi lah, lemas lah, apa mungkin apa secara medis jadi ancaman-ancamannya. Maka menunjukkan makan dan minum adalah kesempurnaan bagi manusia. Tetapi bagi Allah itu aib. Itu sesuatu yang tidak sempurna, bahkan aib. Karena berarti Allah membutuhkan selainnya. Membutuhkan makhluk, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Oleh karena itu, di dalam surat Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa yud'im wa la yud'am. Dan Allah itu memberi makan dan tidak diberi makan. Jelas dalam surat Al-An'am ayat 14. Baik, kita lanjutkan. Berarti sudah berapa tadi? Allah, nama Allah dalam ayat Al-Kursi. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu Al-Hayyu Al-Hayyu. Saya ulangi, Al-Hayyu Al-Qayyum. Sifat Allah, sifat Al-Uluhiyah, sifat Al-Hayah, sifat Al-Qayyumiyah, dan peniadaan sifat dikuasai oleh ngantuk dan dikuasai oleh tidur, yang mengandung penetapan sifat Al-Hayah, saya ulangi tanpa tasydid, yakni Al-Hayah dan Al-Qayyumiyah. Kemudian berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, ini adalah khobar muqaddam. Dan ma, ini adalah mubtada muakhir. Kaidahnya adalah taqdimu ma haqquhu ta'khiru wa ta'khiru ma haqquhu taqdimu. At-taqdimu yufidul hasr. Saya ulangi, taqdimu ma haqquhu ta'khiru, mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan. Wa ta'khiru ma haq wa ta'khiru ma haqquhu taqdimu. Dan tadi taqdimu mendahulukan, ma haqqu ta'khiru yang haknya diakhirkan. Wa ta'khiru ma haqquhu taqdimu, dan mengakhirkan sesuatu yang haknya didahulukan. Yufidul hasr, menunjukkan makna pembatasan. Seperti penggabungan nafi dan pengecualian tadi, la dengan illa tadi juga menunjukkan pembatasan. Ini penting untuk kita ingat-ingat. Jadi antum kalau bisa bikin tabel daftar isi fawaid dan qawaid. Setiap dapat satu kaidah, satu definisi, satu faedah, langsung dicatat. Nomor satu kaidah bunyinya demikian atau isinya demikian, pada syarah petikan matan ini depannya saja ayat Al-Kursi misalnya. Terus kemudian seperti itu, atau daftar isi nama Allah Al-Qayyumu pada matan ayat Al-Kursi. Kalau telaten seperti itu, setiap dapat satu kaidah, satu definisi, satu faedah, satu penjelasan tentang nama Allah atau sifat Allah dalam matan, yang terkandung dalam matan, maka selesai. Misalnya hari ini kalian khataman, Anda khataman kitab Al-Wasithiyah, maka khataman juga faedah-faedah dan kaedah-kaedah itu tercatat dalam, karena misalnya hari ini terakhir, tercatat dalam setahun saya belajar Al-Wasithiyah ada sekian puluh kaedah, ada sekian puluh definisi, ada sekian puluh nama Allah atau sekian puluh sifat Allah. Pada halaman sekian atau pada, apalagi kalau catatan Anda kasih halaman. Pada, yaitu halaman sekian, pada petikan matan ini terdapat kaidah ini. Terdapat dan seterusnya, seperti itu. Itu memudahkan nanti kalau sudah catatannya berlembar-lembar. Kalau semua pelajaran antum seperti itu caranya, maka memudahkan kalian. Saya pernah dapat injulu faedah dari Ustadz Fulan di kajian tentang ini. Tapi di mana ya? Cari-cari bukunya sudah setebal ini. Cari-cari nggak ketemu-ketemu. Setengah jam nyari-nyari nggak ketemu. Tetapi kalau punya daftar isi langsung lihat faedah ini di halaman sekian pas membahas petikan matan ini. Oh langsung. Seperti itu mudah. Itulah yang dilakukan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ketika beliau itu mencari satu lembar bagian buku kitab yang hendak beliau baca, itu hilang satu lembar. Akhirnya dicari di perpustakaan yang besar, termasuk salah satu perpustakaan yang barangkali termasuk salah satu perpustakaan yang terbesar di dunia. Beliau mencari dengan mungkin raknya tinggi-tinggi sehingga butuh tangga. Kalau tidak salah ingat dari kisahnya, itu 9 jam beliau berdiri di atas tangga mencari satu lembar yang hilang tadi. Namun beliau tidak ingin waktunya sia-sia. Sambil mencari, beliau sambil melakukan aktivitas lain. Jadi rak ini dicatat sama beliau. Isinya kitab-kitab tentang ini. Jadilah satu buku tersendiri. Penyebabnya adalah mencari satu lembar yang hilang. Sampai bisa nulis buku. Buku daftar isi dari perpustakaan itu. Masya Allah, ini rajinnya Al-Albani. Mungkin usianya sudah sepuh. Semangatnya tinggi, berdiri di atas tangga sekitar 9 jaman mencari-cari. Kalau kita mungkin sudah ngopi dulu, ngeteh dulu, kemudian nasi goreng dulu, kemudian habis itu ngantuk dulu, tidur dulu. Nah, beliau Masya Allah seperti itu. Nah, kalah jauh sekali dengan aktivitas kita, walaupun harus dibandingkan dengan malam-malam UTS atau UAS, ya, itu sistem kebut semalam yang dipraktekkan oleh sebagian mahasiswa pun mungkin tidak sampai 9 jam non-stop belajar. Seperti itu. Baik. Subhanallah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kaidahnya di sini taqdimu ma haqqu ta'khiru wa ta'khiru ma haqqu taqdimu yufidul hasr. Intinya yaitu mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan atau mengakhirkan sesuatu yang haknya didahulukan itu menunjukkan batasan. Kalimatnya pada lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, itu aslinya adalah susunan pada asalnya secara bahasa Arab adalah ma fis samawati wa ma fil ard lahu. Begitu. Lahu dikebelakangkan. Segala apa yang ada di langit, langit dan bumi miliknya. Pada asalnya seperti itu kalimatnya. Tetapi Allah dahulukan kata lahu, Allah dahulukan kata-kata lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka mengandung pembatasan. Jadi cara menerjemahkannya, kalau pembatasan itu biasanya pakai hanya. Hanya miliknya lah seluruh apa yang di langit-langit dan di bumi. Jadi seluruh makhluk, hewan, dan selain hewan, itu apa? Dan juga demikian malaikat, surga, yang ada di langit-langit, seperti malaikat, surga, dan selainnya, ini hanya milik Allah. Dan yang ada di bumi, dari seluruh makhluk, termasuk hewan maupun non-hewan, maka ini adalah milik, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembatasan di sini maksudnya adalah pembatasan kepemilikan yang sempurna, yang mutlak. Ini penting untuk dicatat. Karena orang akan bertanya-tanya, bisa jadi, bukankah saya memiliki pena ini? Bukankah saya memiliki uang? Bukankah saya memiliki baju? Dan seterusnya. Kok di dalam firman Allah Ta'ala ini lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa yang masuk dalam pembatasan di sini bahwa hanya milik Allah sajalah segala sesuatu yang di langit, langit dan di bumi adalah kepemilikan yang sempurna, yang mutlak, kepemilikan yang hakiki, yang sempurna, yang mutlak, itu hanya kepemilikan Allah terhadap segala sesuatu, terhadap segala sesuatu. Seseorang selain Allah maka bisa jadi memiliki. Seseorang atau selain Allah bisa jadi memiliki sesuatu. Tetapi kepemilikan itu tidak mutlak, tidak sempurna, tidak hakiki. Karena semuanya dari Allah. Satu, tidak hakiki. Semuanya dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Dua, tidak mutlak, tidak sempurna. Buktinya bisa hilang, bisa musnah. Dan juga demikian, dia bisa tidak mampu, tidak kuasa untuk mengatur kepemilikannya. Pulau A itu salah satu dari yang dimiliki oleh negara B. Tetapi bisa jadi karena angkatannya, angkatan bersenjatanya yang untuk menjaga pulau-pulau tadi apa? Lemah, kemudian dicaplok oleh negara lain. Itu kepemilikannya, tetapi dia tidak mampu menjaga kepemilikannya. Dia memiliki uang di tanah misalnya, di pucuk gunung atau di lereng gunung yang jauh. Gunungnya lagi meletus. Memang tanahnya subur dan luas, tapi dia tidak mampu mengolah tanah tersebut. Tidak mampu, tidak bisa menjual tanah tersebut. Sangat mungkin kan? Dia memiliki anak. Orang mengatakan seperti itu. Tapi anaknya bandel sekali. dia tidak bisa mengatur anak itu. Padahal dikatakan dia memiliki anak. Allah tidak demikian. Kepemilikan Allah terhadap langit, bumi dan segala isinya ini mutlak, sempurna. Tidak ada yang bisa menentang sedikit pun kalau Allah mengatur-atur atau mengatur kepemilikannya tersebut. Fulan diatur oleh Allah lahir perempuan. Enggak ada yang bisa protes. Menentang maksudnya. Membatalkan keputusannya. Enggak bisa. Kita dilahirkan laki-laki. Enggak bisa. Kita milik Allah. Enggak bisa seorang menentang pengaturan Allah terhadap kepemilikannya. Matahari Allah terbitkan dari timur. Enggak bisa kita menentang pengaturan Allah terhadap kepemilikannya. Dan seterusnya. Seperti itu. Maka sah dikatakan di sini pembatasan. Karena maksudnya adalah kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang apa? Al-mirku tam. Kepemilikan yang mutlak. Kemudian berikutnya, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Man di sini adalah isim istifham, kata tanya. Man di sini adalah kata tanya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang tertinggal pada lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa ma yang merupakan mubtada muakhar tersebut itu merupakan isim mausul yang menunjukkan makna umum. Berarti menunjukkan keumuman kepemilikan Allah. Yang isim mausul kalau dimaknai menunjukkan umum ini biasanya diartikan segala sesuatu. Ini lebih enak didengar daripada apa-apa. Ma itu lebih enak didengar segala sesuatu daripada apa-apa. Kemudian pada lahu ma fis samawati wa ma fil ard terdapat penetapan sifat Allah, yaitu Al-infirad bil mulk. Keesaan Allah di dalam kepemilikan. Karena ada makna pembatasan tadi. Al-infirad bil milki. Keesaan Allah di dalam kepemilikan. Allah Maha Esa dalam kepemilikan segala yang ada di langit dan bumi. Langit, bumi dan seluruh isinya. Dengan kepemilikan yang mutlak, yang sempurna. Allah Maha Esa di dalam itu. Artinya tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang mengalahkannya. Dalam keesaan, dalam kepemilikan yang sempurna tadi. Adapun man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Man di situ isim istifham, kata tanya, digabungkan dengan illa kecuali, ini mengandung makna pembatasan. Pantas mengandung makna pembatasan ketika man digabungkan dengan illa pada konteks kalimat ini. Pantas. Mengapa pantasnya? Karena man di sini walaupun isim istifham kata tanya, tapi mengandung makna nafi. Mengandung makna nafi, peniadaan. Tiada yang dapat memberi, tiada yang dapat mensyafaati di sisi Allah tanpa izinnya. Pada asalnya kalau diartikan apa adanya kan, siapakah, kan gitu, kata tanya, siapakah yang dapat mensyafaati di sisi Allah tanpa izinnya? Ini mengandung peniadaan, yaitu tiada yang dapat mensyafaati di sisi Allah tanpa izinnya. Sehingga man digabungkan dengan illa pantas kalau mengandung makna pembatasan. Kesimpulannya, tidak ada satupun yang bisa mensyafaati di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dibatasi. Yang mensyafaati adalah yang diizinkan Allah saja. Yang tidak diizinkan Allah tidak dapat mensyafaati. Itu pembatasan. Apa syafaat itu? Syafaat secara bahasa nanti pada babnya akan dijelaskan oleh penulis lebih lanjut. Tapi ini secara sekilas. Oleh karena langsung secara istilah saja. Syafaat secara istilah adalah at-tawasut lil ghair bijalbi manfa'ah au daf'i madharrah, yaitu memperantarai orang lain atau makhluk lain, memperantarai pihak lain di dalam mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Mudarat itu bahaya atau kerugian. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyafaati ahlul jannah, penduduk surga, untuk bisa masuk ke dalam surga. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperantarai al jannah untuk dapat manfaat berupa masuk ke dalam surga. Diperantarai agar Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi syafaat itu hakikatnya adalah memperantarai. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahmani wa rahmatullah, keserasian, korelasi dan keserasian kalimat man dzallazi yashfa'u indahu illa bi'izni dengan kalimat sebelumnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard, itu hakikatnya sama, ada sisi samanya dengan keserasian kalimat la ta'khudhu sinatu wala naum yang disebutkan setelah Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Yaitu apa? Pada lahuma fis samawati wa ma fil ard menunjukkan bahwa seluruh kepemilikan terhadap langit dan bumi dan segala isinya adalah khusus, dibatasi bahwa seluruh hal tadi, yaitu seluruh apa yang ada di langit dan bumi dan langit dan bumi itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Maka termasuk bentuk kesempurnaan kepemilikan Allah adalah bahwa tidak ada satupun yang bisa memperlakukan dengan perlakuan apapun terhadap kepemilikan Allah kecuali dengan izinnya, termasuk perlakuan berupa apa? Mensyafaati. Jadi mensyafaati harus dengan izin Allah, itu sebagai bentuk kesempurnaan kepemilikan Allah. Apa-apa harus diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, enggak mungkin bisa terrealisir. Maka dalam petikan ayat ini terdapat penetapan sifat Allah pertama, quwwatus sultan wa kamaluhu, yaitu kekuatan dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Yang kedua, al-indiyah. Allah disifati dengan al-indiyah. Ketika disebutkan di sini, man dzalladzi yashfa'u indahu ila bi'dni. Indahu di sini, di sisinya di sini, berarti ada penetapan sifat al-indiyah. Sebagaimana kita kembalikan kepada definisi sifat. Dan macam-macam sifat. Seorang terkadang, kalau pada manusia, terkadang disifati dengan pemarah. Disifati dengan pemukul. Disifati dengan, dan seterusnya. Bisa terbang. Dalam arti melompat dengan jangkauan yang panjang. Kalau bahasa bebasnya mungkin terbang. Nah ini apa? Sifat. Sifat dari manusia. Kemudian akhwani wa akhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah disifati dengan al-indiyah. Ini terdapat, berarti terdapat bantahan terhadap keyakinan batil bahwa Allah ada di mana-mana. Allah menyatu dengan manusia. Karena dari indahu tadi menunjukkan Allah tidak dikatakan berada di mana-mana. Apalagi sampai dikatakan menyatu dengan manusia. Waliyadzubillah. Kemudian penetapan sifat berikutnya adalah al-idnu. Artinya Allah disifati dengan sifat al-idnu, yaitu izin. Mungkin bahasa bebasnya memiliki perizinan. Bukan Allah yang izin, tetapi Allah yang mengizinkan. Apa toh izin itu? Izin itu adalah, pada asal makna dari izin adalah al-i'lam, pemberitahuan. Bahwa pemberitahuan Allah ridha terhadap hal yang diizinkan tadi. Baik. Berikutnya Ya'lamu ma baina aydihi wa ma khalfahum. Dia mengetahui ma baina aydihim. Segala sesuatu. Ma di sini diartikan segala sesuatu. Lebih tepat kalau daripada diartikan apa-apa. Allah mengetahui segala sesuatu baina aidihim. Kalau diartikan apa adanya, yang ada di hadapan mereka. Apa maksud yang ada di hadapan mereka? Maksud yang ada di hadapan mereka adalah perkara yang ada pada masa sekarang. Segala sesuatu yang ada di hadapan mereka itu maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada di hadapan mereka yaitu yang segala sesuatu yang ada pada masa sekarang itu maksud di hadapan mereka masa sekarang dan yang akan datang. Jadi baina aidihim yang di hadapan mereka, saya ulangi, baina aidihim di hadapan mereka itu maksudnya masa sekarang dan akan datang. Sehingga kalau digabungkan dengan ma baina aidihim, segala sesuatu yang ada pada masa sekarang dan akan datang. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka, maksudnya adalah telah lalu. Dan segala sesuatu yang telah lalu, yang ada pada masa lalu. Saya ulangi, segala sesuatu yang ada pada masa lalu. Sedangkan ma sendiri menunjukkan keumuman segala sesuatu sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Dengan demikian, ini menunjukkan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Itu kesimpulannya. Berarti ilmu Allah maha sempurna, meliputi segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Sehingga di dalamnya terdapat penetapan kesempurnaan, keumuman peliputan ilmu Allah. Jadi sifat yang ditetapkan pada petikan ayat ini adalah keumuman ilmillah, peliputan ilmu Allah. Maksudnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Allah Maha tahu mahasiswa A, mahasiswa B itu 5 tahun lagi seperti apa nasibnya. Kalau dikayakan nantinya akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur atau tidak. Kalau takdirkan miskin nantinya menjadi hamba-hamba yang bersabar dan menjadi hamba-hamba yang ingat Allah atau tidak. Maka husnudzanlah kepada Allah. Segala hal dari urusan duniawi yang kita dicegah oleh Allah dari mendapatkannya, asalkan kita tetap berada dalam ketaatan kepada Allah, pasti hakikatnya pencegahan itu adalah anugerah Allah. Itu hakikatnya adalah penjagaan Allah terhadap diri kita. Kok dijaga malah gak mau, malah marah-marah, malah stres. Kamu kan masih bisa ngaji. Kamu kan masih bisa beribadah, beramal soleh. Kamu dijaga oleh Allah dari sekian banyak kemaksiatan. Walaupun kamu tidak dapat dunia ini dan dunia itu. Kerjaan ini dan kerjaan itu, gaji sekian dan sekian. Tapi alhamdulillah kamu bisa tetap mengaji, kamu bisa tetap mengamalkan ilmu, kamu bisa tetap berdakwah. Maka husnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya itu bentuk penjagaan Allah atas diri kalian. Bahwasanya pencegahan tersebut adalah hakikatnya anugerah dari Allah. Karena Allah Maha tahu kalau Anda nanti bergaji besar, kalau Anda memiliki jabatan yang tinggi, Anda nanti tetap bertakwa kepada Allah atau tetap taat kepada Allah atau tidak? Menjadi hamba-Nya yang bersyukur atau tidak? Seperti itu. Maka enak kalau kita hayati, renungi setiap nama dan sifat Allah, pastilah mengandung apa? Tuntutan peribadatan. Kita berusaha menghayati lewat syarah-syarahnya, penjelasan ulama, maka kita beribadah dengan, semoga termasuk orang yang beribadah dengan melaksanakan tuntutan peribadatan yang terkandung dalam nama dan sifat Allah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan, saya ulangi, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, wa akmalun nasi 'ubudiyatan al-muta'abbidu bi jami'il asma' wassifat allati yattali'u 'alaihi al-bashar. Orang yang paling sempurna peribadatannya adalah orang-orang yang beribadah dengan melaksanakan tuntutan peribadatan yang terkandung dalam nama dan sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Masya Allah. Jadi kita husnudzan. Akhwat ingin cari apa namanya ikhwan yang Masya Allah bisa baca kitab, bisa suaranya bagus, menjadi imam, bisa apa namanya gajinya tinggi, bisa soleh, kaya dan sebagainya. Ternyata enggak dapat. Dapat yang palsnya pas-pasan. Atau ikhwan juga begitu. Pengen yang tinggi, kurus, putih. Dipasangin, berdiri. Atau mulus, putih, pintar nyuci, mesin cuci. Atau putih, pintar masak, rice cooker. Tapi ternyata enggak dapat. Enggak dapat. Dapat yang berparas pas-pasan. Nah, selama Anda dalam ketaatan kepada Allah, maka syukuri. Bisa jadi Allah hendak memasukkan Anda ke dalam apa? Ke dalam surga lewat jalur orang-orang yang bersabar. Karena mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan parasnya misalnya. Atau kayaannya misalnya. Kalau hasil akhirnya masuk surga kan itu yang kita cari. Seperti itu. Adapun kalau ternyata mendapatkan, padahal paras Anda pas-pasan mendapatkan yang cantik, ya selama Anda tetap dalam ketaatan, maka Anda bersyukur. Husnudzan kepada Allah, bisa jadi saya hendak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lewat jalur asy-syakirin. Orang-orang yang bersyukur, diantaranya mensyukuri kenikmatan kecantikan istri misalnya, atau kekayaannya dan seterusnya. Maka selalu berpikir positif ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Padahal walaupun kita tidak mendapatkan sebagian dari dunia yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Baik. Sampai di situ. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.